kasih, mangga mangga. Terima kasih buat Umi Iya, keluarga Ulfa, besar ya? Dari Umi Ulfa dan ya, Abah ya, Nur.